له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن والله بما تعملون بصير. خلق السماوات والأرض بالحق وصوركم فأحسن صوركم وإليه المصير. يعلم ما في السماوات والأرض ويعلم ما تسرون وما تعلنون والله عليم بذات الصدور. ألم يأتكم نبأ الذين كفروا من قبل فذاقوا وبال أمرهم ولهم عذاب أليم. ذلك بأنه كانت تأتيهم رسلهم بالبينات فقالوا أبشر يهدوننا فكفروا وتولوا واستغنى الله والله غني حميد. زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا والله بما تعملون خبير. يوم يجمعكم ليوم الجمع ذلك يوم التغابن. ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يكفر عنه سيئاته ويدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد. فالحمد لله. Para pemirsa, ibu bapa, saudara dan saudari yang ana cintai, ikhwanil kiram wa akhwati al-karimat, rahimani Allah wa iyyakum wa baraka fiikum. Alhamdulillah, pada sore hari ini kita dapat bertemu dan berjumpa kembali di kajian sirah kita yang kita kaji di setiap sore hari Kamis ba'da asar waktu setempat. Maka kita memohon kepada Allah Jalla wa'ala sebagaimana ia telah sering mempertemukan kita di majlis ilmu agama yang mulia ini ataukah yang lainnya, agar kembali mempertemukan kita semua di dalam syurganya pada hari kiamat kelak. Ma'an nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Kita masih di fawaid, faedah-faedah, pelajaran-pelajaran yang dapat dipetik dari kisah wafatnya Abu Talib di atas kekufuran. Dan bagaimana semangatnya Nabi kita SAW mengajaknya masuk ke dalam Islam, mengucapkan syahadah menjelang wafatnya. Namun karena di sampingnya saat itu juga ada dua tokoh kaum musyrikin, yaitu Abu Jahal dan Abdullah bin Umayyah yang masih musyrik saat itu, mereka mengkalter seruan Nabi SAW kepada Abu Talib untuk masuk ke dalam Islam, mengatakan, apakah engkau akan meninggalkan agama nenek moyangmu, agama yang selama ini kita perjuangkan, agama yang karenanya kita ditokohkan, akankah engkau meninggalkannya hanya karena seruan ponakanmu ini? Kemudian Nabi SAW pun kembali mengajaknya, menegurnya untuk segera masuk dalam Islam karena ia yang sudah sakaratul maut atau yang hampir wafat. Sebanyak tiga kali Nabi SAW mengatakan kepadanya, ya am qul la ilaha illallah kalimatan uhajulaka biha indallah, wahai sang paman, ucapkan la ilaha illallah sebuah ucapan yang nantinya aku akan membelamu di sisi Allah Jalla wa'ala karenanya. Maka sebanyak 3 kali pula Abu Jahal dan Abdullah bin Ubayyah memalingkan Abu Talib dari suruhan ponakannya tersebut. Utusan Allah Jalla wa'ala dengan ucapan mereka, atarghabu an millati Abdul Muttalib, apakah engkau akan meninggalkan agama nenek moyangmu Abu Abdul Muttalib yang selama ini kita perjuangkan sama-sama, yang karenanya kita ditokohkan oleh kaum musyrik, oleh bangsa Arab. Maka Abu Talib pun meninggal dalam keadaan dia belum masuk dalam Islam, masih di dalam kekufurannya. Berikut ini beberapa pelajaran yang dapat kita petik dari kisah tersebut bagian kedua. Disebutkan di dalam kitab Fiqh Sirah, annal ibrata bil khawatim, dari kisah wafatnya Abu Talib radhiyallahu anhu di atas kekufuran, sedangkan Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat mencintai, sangat menyayanginya. Dia pun sangat mencintai dan sangat menyayangi Nabi, bahkan dia mau membela dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga ketika ia sakit parah dan menjelang wafatnya, Nabi sallallahu alaihi wasallam benar-benar bersemangat, benar-benar serius menyuruh Abu Talib radhiyallahu anhu untuk segera masuk Islam, sebuah agama yang telah ia yakini kebenarannya. Mengajaknya untuk segera mengucapkan la ilaha illallah, sehingga dia mati dalam keadaan husnul khatimah. Maka ini memberikan pelajaran kepada kita, annal ibrata bil khawatim, bahwa yang menjadi patokan itu adalah penutupnya umur seseorang. Fa Abu Talib ma'a kufrihi tula umrihi law khutima lahu bit tauhid lakana al hukmu lahu. Abu Talib, karena Abu Talib dia seorang kafir, sepanjang hidupnya dia kafir musyrik, tetapi seandainya dia mati membawa tauhid, membawa Islam, maka dia dihukumi sebagai ahli tauhid dan sebagai muslim. Oleh karenanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajak ia untuk masuk Islam. Seandainya patokan itu bukan khawatim, bukan dengan penutupnya, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak akan mengajak Abu Talib yang di akhir hayatnya menjelang wafatnya untuk masuk ke dalam Islam. Tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam berjuang dan bersemangat mengajak Abu Talib yang sudah diranjang kematian di detik-detik akhir hayatnya untuk masuk ke dalam Islam, mengucapkan la ilaha illallah, maka ini menunjukkan bahwa al-ibrata bil khawatim, yang menjadi patokan itu adalah penutupnya umur seseorang. Seandainya seseorang memiliki umur 100 tahun di dunia ini, selama 100 tahun kurang satu hari dia sebagai kafir, musyrik, pezina, pembunuh, peminum khamar, pemabuk, pemain riba, kemudian satu hari sebelum wafatnya, bahkan mungkin beberapa menit sebelum matinya, dia bertaubat kepada Allah Jalla wa'ala dengan taubat nasuha, maka Allah menerima taubatnya dan dia mati dalam keadaan husn khatimah. Innamal a'malu bil khawatim, amalan itu dengan penutupnya. Hadis riwayat al-Imam Muslim, afwan, dari al-Imam oleh al-Imam al-Bukhari dari Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu anhu, yub'atsu kullu 'abdin 'ala ma mata 'alaihi, setiap orang itu akan dibangkitkan sesuai dengan kondisi matinya. Hadis riwayat Imam Muslim dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, innallaha yaqbalu taubatal 'abdi ma lam yughargh, Allah akan selalu menerima taubat hambanya selama dia belum di dalam gharghah. Makna gharghah adalah di mana nyawa yang ditarik oleh malaikat maut belum sampai ke kerongkongannya. Makna yang kedua, di mana ia belum melihat azab Allah yang mematikannya. Karena kapan seorang telah melihat azab Allah yang mematikannya kemudian dia baru taubat, maka tidak diterima taubatnya. Karena itu adalah taubat yang terpaksa. Itu taubatnya orang-orang kafir. Falamma ra'au ba'sana tadarram, tatkala mereka telah melihat azab kami, barulah mereka tunduk kembali kepada kami. Falamma adrakahu al-gharaqu qala amant, tatkala Fir'aun sudah tenggelam, sudah yakin dirinya pasti mati, baru dia berkata aku beriman. Lihat betapa luasnya ampunan Allah. Ya bani Adam, law balagat dhunubuka 'anana samai thumma astaghfartani ghafartu laka wa la ubali. Wahai anak Adam, seandainya dosamu itu sejauh mata memandang atau sudah setinggi langit, kemudian engkau bertobat memohon ampunan kepadaku, maka aku akan mengampunimu dan aku tidak peduli walaupun dosamu sudah sejauh mata memandang. Hadis riwayat Al Imam, hadis Qudsi riwayat Al Imam Tirmizi dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Tetapi sebaliknya, seandainya seorang memiliki umur 100 tahun, selama 100 tahun kurang satu hari atau mungkin kurang beberapa menit, dia di atas tauhid, di atas sunnah, menjauhi syirik, menjauhi bidah, dan menjauhi maksiat, zina, khamar, judi, dan yang lain-lainnya. Tetapi ayadun billah, beberapa menit atau beberapa jam sebelum matinya, dia di atas syirik, dia di atas bidah, atau di atas maksiat, kemudian mati di atas itu, maka yang menjadi patokan adalah ujung daripada kehidupannya. Al-amalu bil khawatim, amalan itu dengan penutupnya. Mati di atas syirik, dia dihukum ini sebagai musyrik. Innamal a'malu bil khawatim, amalan itu dengan penutupnya. Yubahathu kullu amdin ala mamata alih, setiap orang itu akan dibangkitkan sesuai dengan kondisi matinya. Oleh karenanya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam selalu berdoa kepada Allah, Allahumma muqallibal qulub, sabbit qulubana ala dinik. Ya Allah, zat yang memutarbalikkan hati, kokohkanlah hatiku di atas agamamu. Kata ibunda kita Aisyah dan Ummu Salamah radhiyallahu anhuma, doa ini adalah doa yang paling sering terdengar dari mulut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma muqallibal qulub, sabit qalbi ala dinik. Ya Allah, zat yang memutarbalikkan hati, kokohkanlah hatiku di atas agamamu. Dan di awal surat Ali Imran, Allah menyebutkan bahwasannya di antara kriteria ar-rasikhuna fil ilm adalah mereka orang-orang yang kokoh ilmunya, yang dalam ilmunya, adalah mereka yang selalu berdoa kepada Allah, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wahab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Allah, ya Tuhan kami, janganlah engkau menyesatkan kami dari hidayah yang telah engkau berikan. Jangan engkau geserkan kami dari tauhid berpindah ke sunnah, dari sunnah, dari tauhid berpindah ke syirik, dari sunnah berpindah kepada bidah, dari kesolehan kepada kefasikan. Wahab lana min ladunka rahmah, dan hendak dan anugerahkanlah selalu untuk kami rahmat-Mu. Itu doa dan kriteria mereka ar-rasikhuna fil ilm, orang-orang yang kokoh ilmunya. Kata penulis, wa hadha yudzakiruna bi ahammiyatil khatimah fa innal ibrata biha, ini menerangkan kepada kita pentingnya al-khatimah, husnul khatimah, karena menjadi patokan adalah penutupnya, penutup umurnya seseorang. Wa man adaraka qimatal khatimah fi hayatihi lam yaqtarif ma'siyatan khasyata an yukhtama 'umruhu biha. Orang yang mengetahui bahwa yang menjadi patokan dari seseorang menilai di sisi Allah adalah bagaimana akhir hayatnya, dia akan selalu takut untuk bermaksiat kepada Allah. Dia khawatir, karena dia khawatir seandainya dia bermaksiat kemudian dia mati di atas maksiat tersebut, berarti dia mati su'ul khatimah. Ayatun billah, ketika di dalam masjid, malaikat maut enggak datang. Ketika kita sedang baca Al-Quran, malaikat maut juga belum datang. Di depan Kaabah, kita enggak mati. Begitu masuk diskotik, begitu melakukan zina, begitu sedang main judi, begitu mengambil riba, dan lebih buruk dari itu semuanya adalah di saat dia melakukan syirik atau bidah, walaupun itu semuanya perbuatan perdana darinya, namun di saat itu pula malaikat datang mencabut nyawanya. Innamal a'malu bil khawatim, amalan itu dengan penutupnya. hadis riwayat al-Imam al-Bukhari dari Sahal bin Sa'id as-Sa'idi radhiyallahu anhu. Yub'atsu kullu 'abdin 'ala ma mata 'alayh. Setiap hamba itu dibangkitkan dengan kondisi matinya. Hadis riwayat al-Imam Muslim dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anha. Allah jalla wa ala Maha Pengampun lagi Maha Penyayang mengingatkan kita dengan firman-Nya di dalam surat Ali Imran ayat 102. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, hendaknya kalian selalu takut kepada Allah. Kalian benar-benar bertakwa kepada Allah jalla wa ala. Apa itu takwa? Nasihat dan seruan untuk bertakwa kepada Allah jalla wa ala itu benar-benar sering kita dengar. Bahkan mungkin sebagian kita menganggap itu adalah nasihat dan ceramah yang ringan dan biasa. Berademi Allah, pesan takwa adalah sebaik-baik pesan, sebesar-besar pesan, seagung-agung pesan, dan seindah-indah pesan. Semua umat yang Allah ciptakan itu Allah ingatkan, Allah pesan kepada mereka untuk selalu bertakwa kepada Allah. Walaqad wasayna alladhina utul kitaba min qablikum wa iyyakum an taqullah. Dan sungguh kami telah memberikan pesan wasiat kepada ahlul kitab sebelum kalian dan kepada kalian untuk selalu bertakwa kepada Allah jalla wa ala. Lantas apa itu takwa? Apa pengertian takwa? Apa definisinya? Kata para ulama, definisi takwa yang paling mencakup adalah definisi yang disebut adalah definisinya Talqun bin Habib, seorang ulama tabi'in, seorang ulama salaf rahimahullah ta'ala. Beliau mengatakan sebagaimana yang disebutkan oleh Al-Imam Abu Nu'aim dalam kitabnya Hilyatul Awliya, At-taqwa an ta'amala bita'atillah ala nuri min Allah tarju thawab Allah, wa an taturka ma'asyatallah ala nuri min Allah takhafu iqab Allah. Taqwa itu adalah engkau melakukan ketaatan kepada Allah atas dasar ilmu pengetahuan yang berdasarkan Al-Quran dan hadis dengan pemahaman as-salaf, karena mengharapkan balasan dari Allah bukan dari selainnya. Dan engkau meninggalkan maksiat kepada Allah atas dasar ilmu, bukan karena menurut orang itu haram, menurut orang itu enggak boleh, menurut adat istiadat itu enggak boleh lah, karena Allah subhanahu, karena dasar ilmu yang engkau ketahui dari Al-Quran dan hadis dengan pemahaman as-salaf bahwa itu perbuatan yang Allah haramkan. Takhafu iqab Allah, engkau meninggalkannya kerana takut kepada Allah, bukan kerana takut dicela dan dicerca oleh manusia lah. Maka Allah katakan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Wahai orang-orang yang beriman, takutlah kalian kepada Allah, bertakwalah kalian kepada Allah dengan takwa yang sesungguhnya. Kemudian Allah tekankan kembali, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan berserah diri kepada Allah. Berserah diri kepada Allah dengan ketaatan. Berserah diri kepada Allah jalla wa ala dengan tauhid, meninggalkan syirik. Wa antum muslimun. Wa'budu rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Di akhir surat Al-Hijr Allah mengatakan, beribadalah engkau kepada Rabbmu hingga kematian datang kepadamu. Maka seandainya kita sedang dikuasai oleh syaitan, bisikan-bisikan yang mengajak untuk bermaksiat kepada Allah benar-benar telah meliputi hati kita, benar-benar telah masuk ke dalam hati kita, dan pintu-pintu maksiat pun sudah terbuka lebar di depan kita, maka ketika kita ingin melakukannya, ingatlah dan waspadalah. Bagaimana seandainya ketika aku sedang melakukannya, malaikat maut datang mencabut nyawaku? Bagaimana seandainya ketika aku melakukan maksiat yang perdana ini, aku mati? berarti aku mati sul khatimah. Padahal sudah puluhan tahun atau belasan tahun aku telah bersabar untuk tidak berbuat syirik, untuk tidak berbuat bidah, tidak berzina, tidak berjudi, tidak membunuh, tidak mabuk. Tiba-tiba di saat aku melakukan syirik yang bidah atau maksiat yang perdana, di saat itu pula malaikat datang mencabut nyawaku. Berarti aku mati su'ul khatimah. Penutup umurku dengan umurku tertutup dengan kejelekan. Dan Nabi mengatakan innamal a'malu bil khawatim, amalan itu dengan penutupnya. Pelajaran lainnya yang dapat kita petik dari kisah wafatnya Abu Talib di atas kekufuran adalah madarratu taqlidil aba'i wal ajdadi wat ta'assi bima kanu 'alaihi min 'adatin wa taqalida duna dhabitin min asy-syara'. Bahayanya fanatik buta ikut-ikutan terhadap budaya, istiadat atau agama yang ditinggalkan oleh nenek moyang tanpa memperhatikan apakah adat, istiadat dan agama yang diwarisi oleh nenek moyangnya tersebut sesuai dengan agama ini ataukah tidak. Ini sangat berbahaya. Kata penulis, wa Abu Talib kullama da'ahu Rasul sallallahu alaihi wasallam ila al-Islam ajaba bitamassuk bima alaihi al-aba wal ajdad. Abu Talib dan juga orang kafir di masa itu, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajaknya masuk ke dalam Islam, dia menjawab, ini agama yang aku ambil, yang aku terima dari nenek moyangku. Aku lahir, agamaku sudah seperti ini. Ini yang aku dapati dari nenek moyangku. Di dalam surat Az-Zukhruf ayat ke-22. Allah Jalla wa'ala menyebutkan bahwa mereka kaum musyrikin, orang-orang kafir di masa Nabi SAW. Tatkala Nabi SAW mengajak mereka masuk ke dalam Islam, mengajak mereka mentauhidkan Allah, meninggalkan kesyirikan, mengajak mereka beribadah kepada Allah dengan sunnah bukan dengan bidah, menyampaikan kepada mereka ini haram, ini wajib, mereka menjawab bal qalu, bahkan mereka berkata, inna wajadna aba'ana ala ummatin wa inna ala asarihim muhtadun. Kami mendapati nenek moyang kami ala ummah, di atas suatu agama, di atas suatu budaya. Wa inna ala asarihim muhtadun. Dan kami sekedar mengikuti mereka. Masa budaya, adat, istiadat dan agama yang telah kita jalani ratusan tahun ini oleh diri, oleh nenek moyang kita, bahkan anda pun sebelumnya juga di atas itu, tiba-tiba dikatakan sesat dan kita tinggalkan begitu saja. Lah, adat, istiadat harga mati, budaya itu harga mati, warisan nenek moyang itu harga mati. Mas, tengku, yang harga matinya Allah dan Rasulnya, Al-Quran dan Hadis, itulah yang harga mati. Yang tidak boleh ada tawar-menawar. Innama kana qawlal mu'minina iza du'u ila Allahi wa rasulihi liyahkuma bainahum ayyakulu sami'na wa ata'na. Ciri mukmin sejati yang benar-benar beriman, menggantungkan segala urusannya kepada Allah, adalah mereka yang apabila disuruh ke hukum Allah, Al-Quran, disuruh kepada sunnah Rasulullah, mereka mengatakan sami'na wa ata'na. Kami mendengar dan kami taat. Dan mereka lah orang-orang yang beruntung. Ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulihi wattaqullaha innallaha sami'un 'alim. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian mengedepankan sesuatu di atas firman Allah, di atas sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Takutlah kalian kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Wa ma kana lil mu'minin wa la mu'minatin idza qada Allah wa rasuluhu amran an yakuna lahumul khiyaratu min amrihim وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا. Sungguh tak pantas bagi seorang mukmin dan mukminah apabila telah ada suatu ketetapan dari Allah dan Rasulnya, Allah dan Rasulnya mengatakan ini haram, Allah dan Rasulnya mengatakan ini wajib, Allah dan Rasulnya mengatakan ini loh jalan-jalan yang memasukkan kalian ke syurga Allah, dan ini adalah jalan-jalan yang dapat menjerumuskan kalian ke dalam neraka Allah. Ini petunjuk Al-Quran, ini petunjuk hadis Nabi. Tak pantas baginya memiliki pilihan dan ketetapan yang lain. Oh enggak, memang itu baik, tapi ini kan baik juga. Udah ratusan tahun lo, negeri kita, daerah kita, kampung kita seperti ini. Dari semenjak nenek-nenek moyang kita dahulu, cara kita berzikir setelah sholat lima waktu seperti ini. Semenjak Kiai Fulan, semenjak Tengku Fulan, Aulia Fulan, Abati Fulan, kita berzikir setelah sholat seperti ini. Padahal jelas-jelas itu menyelisihi sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita kemanakan firman Allah? Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Sungguh telah ada suri teladan yang baik untuk kalian pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagi mereka yang mengharapkan pertemuan dengan Allah, mengharapkan kehidupan akhirat dan banyak mengingat Allah jalla wa ala. Seandainya apa yang ditinggalkan oleh nenek moyang kita itu, nenek moyang kita adalah sesuatu yang baik, dan rupanya bertentangan dan berbeda dengan petunjuknya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka manakah yang lebih baik? Petunjuknya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ataukah petunjuknya nenek moyang kita? Coba kita berpikir dengan hati nurani kita sebagai seorang muslim yang berkeyakinan bahwa beragama itu mengikuti Al-Qur'anul Karim dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan pemahaman para salaf. Seorang muslim yang benar-benar berkeyakinan asyhadu anna Muhammadan Rasulullah, sehingga sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk beliau. Tiada petunjuk yang lebih baik daripada petunjuk beliau. Tiada yang bisa masuk syurga dari selain jalan beliau. Nah, seandainya itu baik, barakallahu fiik, maka kesudahan Abu Thalib dengan kekufuran ini pelajaran besar buat kita. Bahayanya membeu, bahayanya taklid buta, ikut-ikutan terhadap budaya, istiadat atau agama yang ditinggalkan oleh nenek moyang tanpa melihat dan mempertimbangkannya apakah sesuai dengan aturan Allah dan Rasulnya ataukah tidak. Al-Imam Ibnu Qayyim di dalam kitabnya Madarijus Salikin halaman 104 mengatakan ini faedah sangat penting untuk kita ketahui, karena ini adalah prinsip dalam beragama. Kata Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala, wa ma 'alal 'abdi adhar min mulkil adati lahu wa ma aradhal kufaru rusula illa bil adatil mustaqirrah al mawruthah lahum anil aslafil madhin. Sungguh tiada yang lebih berbahaya terhadap agama seorang hamba daripada kerajaan adat istiadat. Karena memang sebagian kaum muslimin dan sebagian orang memang secara tersurat dia tidak mengatakan bahwa adat itu lebih tinggi daripada agama. Tetapi secara tersirat dan sikap mereka dalam menyelesaikan perkara agama menunjukkan bahwa adat itu lebih tinggi daripada agama. Kalau ada orang yang menyelisihi dan melanggar agama, tidak dikucilkan dalam suatu daerah. Enggak sholat, mabuk-mabukan, ya, hisap sabu, joget-jogetan, karaokean, konser sampai ya, larut malam. Tidak masalah. Tetapi begitu ada orang yang sholat lima waktu, dia mulai pakai cadar, hijab syar'i, tidak ikut serta dalam ritual-ritual syirik, bid'ah, maksiat yang itu sudah menjadi budaya suatu tempat, langsung dikatakan sesat, Wahabi, dan sebagainya. Ini menunjukkan apa? Bukan adat lebih tinggi daripada agama menurut sebagian orang. Bahkan sebagian orang punya peribahasa, mio urang si mati mupat jurat. Tapi mio adat gadah hana patami tali. Khotamita. Dah berapa banyak orang yang meninggal, jangankan ya beda kenjerat memayat hana merpa. Sekarang pertanyaannya, berdosakah kita apabila kita tidak menjalankan adat istiadat suatu tempat? Ini secara logika singkat ya, simple ya, secara logika yang ringan saja. Berdosakah kita apabila kita tidak mengikuti adat istiadat suatu tempat? Adakah ayat atau hadis Nabi yang mengancam orang yang tidak mengikuti adat istiadat suatu tempat dengan neraka Allah? Tidak ada. Kita bukan mengatakan semua istiadat itu enggak boleh lakukan. Silakan ikuti adat istiadat suatu tempat dengan syarat tidak menyelisihi perintah Allah dan Rasulnya. Karena adat istiadat dan manusia itu tidak lebih mulia, tidak lebih harus diikuti daripada Allah dan Rasulnya. La ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Tak boleh taat kepada seorang makhluk apabila harus bermaksiat kepada pencipta makhluk, Rabbul Alamin. Kemudian kata Imam Ibn Qayyim, tidaklah orang-orang kafir diseru, diajak oleh para rasul dan para nabi untuk mengikuti agama Allah kecuali mereka mengkalter, membantah, menolak dakwahnya para nabi dan para rasul illa bil adatil mustaqira al mawruthah lahum anil aslafi al madhin, kecuali mereka mempertentang dakwahnya para nabi dan para rasul dengan adat istiadat yang telah berjalan di tengah-tengah mereka dari nenek moyang mereka terdahulu. Inna wajadna aba'ana ala ummatin wa inna ala atharihim muhtadun. Kami mendapati nenek moyang kami di atas suatu agama, di atas cara seperti ini. Maka kami bangga tidak mengikuti mereka. Nah, itu bukan alasan yang ilmiah. Seorang Muslim yang ilmiah, yang kritis dalam beragama, dia bertanya, adakah dalil dari Al-Quran? Adakah dalil dari hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang sahih? Adakah contoh dari ulama salaf, dari para sahabat Nabi? Adakah dari kalangan tabi'in dan tabi'un tabi'in yang memahami ayat atau hadis tersebut seperti itu? Karena dia tahu landasan Islam adalah Al-Quran dan hadis yang sahih dengan pemahaman para sahabat Nabi, para tabi'in dan tabi'un tabi'in. Cabang dari itu adalah ijma', kesepakatan ulama mujtahid, ulama Islam secara keseluruhan, dan qiyas yang mu'tabar. Naam. Barakallahu fik. Kemudian kata Imam Ibn Al-Qayyim, "Faman lam yuwattin nafsahu 'ala mufaraqatiha wal khuruj 'anha wal isti'dad lil matlub minhu fa huwa maqtu'un an falahihi wa fawzihi wa fawzuhu mamnu'." Subhanallah. Ini peringatan penting dari Imam Ibn Al-Qayyim. Barang siapa yang tidak siap berpisah dengan adat istiadatnya dan keluar dari adat istiadat yang diwarisi dari nenek moyang, dari nenek-nenek moyangnya yang menyelisihi aturan Allah dan Rasulnya, dan dia tidak siap untuk mengikuti aturan Allah dan Rasulnya karena adat istiadat, fahuwa maqtu'un, maka dia akan terputus jalannya menuju Allah dan Rasulnya, menuju syurga Allah. Wa an falahihi, dia enggak akan mendapatkan kesuksesan. Karena kesuksesan itu didapati apabila seseorang mengikuti jalannya Allah dan Rasulnya, mengikuti hukum Allah dan Rasulnya. Innama kana qaulal mu'minin idza du'u ila Allah wa rasulihi liyahkuma bainahum أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. Tidaklah seorang mukmin itu dikatakan mukmin kecuali ketika ia disuruh kepada Allah dan Rasulnya, berhukum dengan hukum Allah dan Rasulnya, dia berkata sami'na wa ata'na, dan mereka adalah orang-orang yang beruntung. Wa man yuti'i Allah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima, dan barang siapa yang selalu taat kepada Allah dan Rasulnya, maka sungguh dia adalah orang yang telah memperoleh kesuksesan yang besar. Wa fawzuhu mamnu', dia enggak akan mungkin sukses, enggak akan mungkin selamat di dunia dan di akhirat kalau dia tidak siap berpisah dengan adat istiadat yang dia dapatkan dari nenek moyangnya untuk mengikuti aturan Allah dan Rasulnya. Akhil karim, waqtil karimah, para pemirsa, ibu bapak dan saudari yang saya cintai karena Allah Jalla wa'ala, apa yang membuat kita berat meninggalkan kecintaan dan pujian manusia? Apa yang membuat kita rela bermaksiat kepada Allah sehingga kita rela melakukan kesyirikan, kebidahan atau maksiat karena manusia, karena budaya, adat, istiadat, karena ingin mengikuti kebiasaan mayoritas manusia? Apakah manusia yang karena mereka kita terkadang bermaksiat kepada Allah, yang karena mereka terkadang kita rela berpindah dari jalan yang akan memantarkan kita ke syurga Allah, berpindah ke jalan menuju neraka Allah? Akankah mereka menyelamatkan kita dari kematian? Mampukah mereka menyelamatkan kita dari azab di alam barzah seandainya kita diazab di dalamnya, iyadzin billah? Mampukah mereka meringankan hisab kita pada hari kiamat? Mampukah mereka memberatkan amal timbangan amal saleh kita pada hari kiamat? Mampukah mereka membantu kita mengambil buku catatan amalan kita dengan tangan kanan kita? Mampukah mereka menolong kita untuk melewati sebuah jembatan yang Allah bentangkan di atas neraka jahannam, lebih tajam dari pedang dan lebih tipis daripada rambut? Dan mampukah mereka menyelamatkan kita dari neraka Allah Jalla wa'ala? Demi Allah, semua itu tidak mampu mereka lakukan. Bahkan sesuatu yang mampu saja mereka lakukan untuk kita, mereka enggak mau melakukannya. Traktirin kopi aja sebenarnya mereka enggak mau, walaupun dia punya uang. Minjemin uang, minjemin beras, minjemin gula aja kagak mau. Itu di dunia dan mereka mampu melakukannya, apalagi sesuatu yang tiada yang mampu melakukannya kecuali Allah Jalla wa'ala. Maka Nabi kita sallallahu alaihi wasallam saja Allah katakan kepadanya, inna ja'annaka ala syari'ati minal amri fattabi'aha wa la tattabi' ahwa' alladhina la ya'lamun innahum lan yughnu 'anka minallahi syai'a. Kami telah meletakkan engkau di atas suatu syariat, di atas tauhid, di atas sunnah, di atas jalan kami menuju syurga. Ikutilah syariat kami tersebut, kokohlah engkau di atasnya, dan jangan sekali-kali engkau mengikuti keinginan orang-orang yang tidak berilmu, karena semua mereka tidak akan mampu menyelamatkan engkau dari azab Allah. Kita naik pesawat nih, terjadi turbulen. Jangankan orang lain, penumpang, walaupun mereka pasukan-pasukan elit, pilot aja enggak bisa buat apa-apa kalau udah turbulen. Pilot aja berdebar-debar jantungnya kalau turbulennya parah. Ya, enggak bisa buat apa-apa manusia itu. Tsunami datang. Negara Jepang, negara yang paling ahli tentang gempa dan tsunami, saja enggak bisa buat apa-apa. Itu rakyatnya kalau terjadi gempa. Manusia itu jangankan menahan malaikat maut untuk mematikan kita, nahan kentut yang mau keluar aja enggak mampu. Itu manusia, lemah manusia ini. Fattabi'ha wa la tattabi' ahwa alladhina la ya'lamun, maka ikutilah agama Allah dan jangan kamu ikuti keinginan manusia yang tidak berilmu. Innahum la yughnu 'anka minallahi syai'a, mereka tidak akan mampu menyelamatkan engkau dari azab Allah. In kullu man fis samawati wal ardi illa atir rahmani 'abda, semua yang di langit dan di bumi, para malaikat,